الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita marilah senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia, nikmat dan rahmat Allah serta inayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, terutama ni'matul iman wal islam. Dan tak lupa pula kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah atas kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di pagi hari ini. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan salatul jamaah al-fajr di masjid yang mulia ini. Kemudian kita sambung dengan bermuji alasa bermajlis untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala serta sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam rangka memperluas pengetahuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala daripada al-haq, dan juga dalam rangka untuk membentengi diri kita daripada kebatilan-kebatilan yang merupakan racun-racun yang telah disebarkan oleh makhluk Allah yang bernama Iblis, yang dibantu oleh para tentaranya, baik dari kalangan jin ataupun manusia, dalam rangka menyesatkan Bani Adam agar bisa menjadi temannya di neraka jahannam wal iyadzu billah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita berkumpul di rumah Allah. Kita berharap kepada Allah semoga Allah memberkahi dan merahmati pertemuan kita ini, dan dijadikan apa yang kita pelajari daripada ayat Allah dan sunnah Rasul serta ucapan para imam sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri kita dan untuk orang lain dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di dalam agama kita ini memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti daripada apa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antara prinsip agama Allah ialah kita menghormati dan memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tarahamuna alaihim, mendoakan mereka dengan doa rahmat dan doa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah diyakini sebagai sebaik-baik umat setelah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan prinsip yang telah diletakkan daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak bisa ditinggalkan. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam risalahnya Al-Usul Sunnah, beliau mengatakan wa khaira hadhihi al-umma ba'da nabiha, dan sebaik-baik umat setelah nabinya Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan, kemudian Uthman bin Affan, dan nuqaddimu haula al-thalatha, kita mendahulukan tiga orang, mereka tiga orang. Kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yaqtalu bidalik, kita mendahulukan ketiga orang tersebut sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka, dan mereka tidak berselisih dalam masalah itu. Tsumma ba'daha ulai thalatha ashabu surah al-khamsah, kemudian setelah ketiga manusia terbaik itu adalah ashabu surah yang berjumlah lima orang, yaitu Ali al-Ibn Abi Talib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad, kulluhum yasluhun al-khilafah wa kulluhum imam. Kelima orang ashabu surah itu pantas untuk memegang kekhalifahan, dan mereka semua ada imam. Wa nadhhabu fi dhalik ila hadits Ibnu Umar, dan kita mendasarkan apa yang kita ucapkan ini, kata al-imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, kepada sebuah hadis daripada Abdullah Ibnu Umar yang mengatakan kunna nahuddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, kami menghitung atau menyebut-nyebut sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dalam kondisi masih hidup dan para sahabatnya pun masih banyak sekali, yakni menyebut-nyebut tentang manusia yang terbaik bahkan Rasulullah, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Nasr, disebutkan oleh Abdullah bin Umar yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Kemudian setelah itu ashabus surah Ahlu Badar minal Muhajirin, yaitu orang-orang yang turut serta dalam perang Badar dari kalangan kaum Muhajirin. Kemudian Ahlu Badar dari kalangan Ansar, dan dari para sahabat sesuai dengan kadar hijrah mereka dan keterdahuluan mereka di dalam masuk Islam. Ini prinsip yang diletakkan oleh para imam al-sunnah wal jamaah yang didasari oleh apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus ditegakkan, tidak boleh tidak. Dan kebalikan dari prinsip ini, yaitu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadatin kana minhu aw dhakara masalihi kana mubtadi'an hatta yataraqam 'alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima. Di antara prinsip Ahlussunnah menyebutkan gambaran siapa yang melakukan pengurangan, yaitu pelecehan dan perendahan ataupun penikaman terhadap sahabat Rasulullah SAW, atau membenci mereka, salah satu dari mereka, dari akibat kejadian yang terjadi pada diri mereka atau dari diri mereka, atau menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan mereka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa mereka itu mubtadi'. Ya. Bahwa mereka itu adalah ahlu bid'ah. Ialah orang-orang yang telah keluar dari ma'ajalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang telah keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengambil jalan yang lain, bahwa mubtadi'un dhal. Ia adalah ahli bid'ah yang sesat. Tidak bisa ditawar. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazidu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terbentang lurus, malamnya seperti siangnya, tapi terangnya. Ya, laylaha kanahariha la yazidu anha illa halik. Tidaklah orang yang menyimpang dari jalan yang terbentang lurus serta jalan yang terang benderang itu kecuali dia pasti binasa. Ya. Maka siapapun orangnya yang mencerca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikam mereka, maka dia berhak untuk menyandang gelar sebagai mubtadi'. Sampai ia mau yataraham alaihim. Sampai ia mau mengucapkan rahimahumullah, radhiyallahu anhum. Dan hatinya mau menerima tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan mereka di dalam Al-Quran melalui wahyunya. Kata Allah, laqad kataballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar alladziina tabi'uuhu bi sa'atil 'usra. Allah katakan, sungguh Allah telah memberikan taubat kepada nabinya dan kepada kaum muhajirin dan kepada orang anshar serta yang mengikuti mereka di saat-saat yang sulit. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما لقرانكم. Bagaimana kondisi orang-orang yang datang setelah sahabat tadi, yaitu para tabi'in. Dan mereka, kata Allah, orang-orang yang telah datang setelah mereka. Mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan untuk saudara-saudara kami yang mereka itu telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, ini adalah rekomendasi bahwa mereka adalah mukminin, para sahabat Nabi. Ya. Wa laqad alfi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang telah beriman tersebut. Ya innaka raufur rahim. Ini engkau zat yang maha pengasih lagi penyayang. Hadirin rahimakumullah, di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita tidak boleh sekali-kali mencela mereka. Dan sabda ini muncul diakibatkan ada dua sahabat yang sedang berselisih, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Khalid bin Walid mengatakan bahwa perbedaanku antara diriku dengan kamu hanyalah karena kamu lebih dulu daripada saya di dalam masuk ke dalam Islam. Ya. Hanya itu saja. Maka ucapan ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah marah. Ya. Kata Nabi, "La tasubbu ashabi." "La tasubbu ashabi," kata Rasulullah. "Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku." Ya, Abdurrahman bin Auf ma'ruf minal muhajirin min as-sabiqin al-awwalin. Yaitu orang-orang yang turut serta pertama kali menghadapi berbagai macam tindakan-tindakan kufar Quraisy, penindasan, permusuhan dan lain sebagainya. Ya, tentunya mereka menempati kedudukan yang tinggi. Ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jangan kalian mencela sahabatku." Ya. Ini larangan keras, bukan larangan sekedar larangan biasa. Maka Rasulullah SAW bersumpah, "Fawallahi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, ma darabuka ahadihim wa la nasifahu." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan seperti gondok emas, yang infaknya itu sebesar itu, ya, emas sebesar gondok Uhud, kata Nabi, tidak akan mampu menyamai infak mereka walaupun separuh genggaman tangan mereka. Ya. Tidak akan mampu menyamai. Subhanallah. Perhatikan. Ya. Sementara kita lihat dan kita dapati sebuah firqah yang mengaku dan menisbatkan diri mereka kepada Islam, ya, mempropagandakan kami ini sama dengan kalian, kami ini Islam, Muslim, ya, sama, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan ringan, perbedaan buruk, katanya. Ya, nanti kita lihat bagaimana letak perbedaan firqah yang sesat ini, yaitu Syiah Rafidah dengan Islam. Ya, perbedaannya perbedaan suhu, ibarat perbedaan orang yang sholat. Ya, apakah sholatnya itu kalau tasyahud digerak-gerakkan jarinya atau enggak. Ini perbedaan huruf namanya. Ada yang digerak-gerakkan, ada yang tidak. Ya. Atau setelah sami Allahu liman hamidah kembali begini, atau sami Allahu liman hamidah kembali begini. Ini perbedaan huruf yang boleh kita saling berbeda dalam hal ini. Ya. dan tidak diperkenankan untuk saling bermusuh-musuhan dan mempertahankan perbedaan ini atau mengajak dan mengejar yang lainnya untuk sama dengannya. Ya, karena ini furuq. Sama-sama ada dalilnya. Ya, yang penting kita beramal dengan dalil. Tetapi kalau beramal tanpa dalil, maka itu yang dikatakan bid'ah. Jadi tidak dibolehkan. Selama ada dalilnya, tidak boleh yang lainnya menyalahkan. Jadi dalilnya sahih, bukan dalilnya juga. Ya, seperti itu. Adapun perbedaan kita dengan Syiah Rafidah itu perbedaan usul. Ya. Maka dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang perkara ini, janganlah kalian mencela sahabatku. Ya. Maka fadailana raka ama alaihi rafida min az-zayl wa dhalal, daripada kesesatan dan penyimpangan yang nampak. Ya. Kita dapati bagaimana ucapan mereka terhadap Abu Bakar wa Umar. Bagaimana di zaman-zaman mereka terhadap azwajur rasul. Ya. Bahkan bagaimana di zaman mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Nah, maka nampak pada kita ketika mereka melakukan cercaan dan laknat serta kutukan, dan hati mereka yang telah dipenuhi oleh kebencian dan kedengkian, serta mereka yakni hanya berpendapat bahwa khilafah Islam itu yang paling berhak untuk memegang adalah daripada keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kita memiliki kewajiban untuk membela agama kita, baik dengan hujjah, ya, dengan harta dan dengan jiwa. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh merasa rela ketika agama kita diinjak-injak, agama kita dijatuhkan, agama kita ditikam. Jadi seorang muslim yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerca dan dilaknat bahkan sampai dikafirkan, itu harus ada ghirah pada diri kita. Ya, harus ada kecemburuan. Ya. Nah, kalau dibutuhkan, ya, pembelaan secara fisik, maka itu kita jalankan dengan sudah dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti itu. Dan ajaran yang sesat ini, Syiah ini merupakan ancaman besar, bukan ancaman kecil. Ya, ancaman besar terhadap kaum muslimin. Di mana saja berada? Di mana saja berada? Ya. Dan mereka dalam rangka memperkuat dirinya dan menyebarkan pemahamannya, ya, itu penuh dengan langkah dan program, ya, yang dimotori oleh negeri Iran, ya, memiliki setup, memiliki program yang panjang, ya, dan mereka simpan semuanya. Sampai pada saatnya mereka akan buka semua ini, ya. Dan sekarang sudah mulai dilandakan. Sekarang sudah mulai sedikit-sedikit dinambahkan oleh mereka. Ya, sampai-sampai ada slogan-slogan bahkan berbau ancaman dari tokoh Syiah yang makruf di negeri ini, daripada Dr. Jalaluddin Rahmat di Bandung, memberikan komentar bahwa kaum Syiah Indonesia siap untuk mengalirkan darahnya Sunni. Subhanallah. Ya, ini ancaman. intimidasi. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin di mana saja harus siap-siap, terutama membentengi dirinya dengan ilmu, iman, dan pemahaman yang kuat. Bagaimana Islam yang benar itu? Bagaimana keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dipelajari, disiapkan pemahaman ini. Ya. Untuk apa? Tameng pertama. Ya. Kalau seorang Muslim dan Muslimah dipaham akan prinsip-prinsip agama, ya, ketika ada hal yang tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itu langsung tidak tenang. Ya. Wah, ini jelas menyimpang pasti, langsung otomatis. Ya. Sementara Allah menguji sahabat Nabi, Allah memerintahkan agar kita mengikuti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok ini sahabat dicerca? Lah kok ini sahabat dilaknat? Lah ini kok sahabat dikafirkan? Seperti itu akan secara otomatis kalau kita sudah membentengi diri kita dengan prinsip-prinsip yang benar ini. Tetapi kalau kosong, ya, kita lihat bagaimana akhirnya kaum muslimin dan mereka banyak masuk ke kampus-kampus, ya. Mereka lancarkan gerakan gerilya. Mereka ambil itu abna'ul muslimin, ya, yang mereka kosong daripada pemahaman Islam yang benar. Ibarat seperti kaleng, ya, atau gelas yang kosong, sehingga mereka dengan mudah menuangkan kebijakan-kebijakan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Seperti itu. Nah, maka perlu bagi kita untuk mengetahui, ya, apakah Syiah itu sama seperti Islam sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan, atau merupakan perbedaan yang sangat jauh, yaitu beda sama Allah, atau perbedaan antara hitam dan putih, ya. Itu perlu kita ketahui dengan cara kita mempelajari, membaca, ya, mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang batilnya akidah Syiah dan batilnya propaganda bahwa Syiah itu milik Islam, yaitu terus digembar-gemborkan, dan mereka menggunakan kaum muslimin di antaranya. Ya, ada tokoh-tokoh Islam, ya, yang menyuarakan kalau Syiah itu bukan kafir, ya, Syiah itu milik muslimin. Perbedaannya adalah perbedaan perkia. Mereka adalah mazhab kelima, ya, seperti itu. Berusaha dimasuk-masukkan untuk supaya bisa diterima oleh kaum muslimin, ya, seperti itu. Sementara kaum muslimin banyak yang jahil, tidak mengerti atau kurang paham tentang perkara-perkara ini. Maka dari itu perlu kita lihat dan apa yang ditulis oleh para ulama yang bersumber dari kitab-kitab mereka, ya. Disebutkan bahwa ajaran Syiah ini merupakan ajaran yang sangat berbahaya, ya. Di antara keyakinan-keyakinan mereka disebutkan bahwa mereka memiliki keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu akidah asyirku billah. Disebutkan yakni Muhammad ibn Ya'qub al-Kulaini dalam Usul al-Kafi, ya, yaitu dalam bukunya bab annal arda kulluha lil iman, itu bahwa bumi secara keseluruhannya itu untuk atau milik al-iman. An Abi Abdullah alaihi salam qala inna dunya wal akhirata lil iman yadhuha aitu yasha wa yadfa'uha ila man yasha. Ya. Jaizun lahu min Allah. Bahwa dunia dan akhirat pun milik imam. Jadi imam yang maksud adalah imam-imam mereka. Ya. Dia meletakkannya sesuai yang dia kehendaki dan akan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Ya, ini sebagai hadiah dari Allah untuk imam mereka. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya, dan bukan hanya satu ayat, banyak ayat. Allah mengatakan innal arda lillahi yurithuha man yasha. Lillahi mulku samawati wal ardh wa lillahil akhiratu wal ula. Lahu mulku samawati wal ardh. Ini ayat-ayat yang mengatakan bahwa langit dan bumi milik Allah. Ya. Bahwa bumi milik Allah. Dan Allah mewariskannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi, jelas ini mensejajarkan imam-imam mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka menulis bahwa Ali berkata, ya. Jadi maksud adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwa Ali berkata qala Ali anal awwal wa anal akhir wa anal zahir wa anal batin wa ana warithul ardh. Ya. Jadi mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib padahal Allah yang menyatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Dia katakan Ali yang mengatakan, Ali berkata demikian. Saya yang awal, saya yang akhir, saya yang batin, saya yang zahir. Ya. Dan aku adalah pewaris bumi ini. Baik. Ini diantaranya akidah mereka. Ya. Maka ini merupakan keyakinan yang batil seperti yang pertama tadi. Ya. Dan ini merupakan iftira'un 'adzim, kedustaan yang besar terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan nonsen seorang Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat yang keempat, ya, sahabat yang paling afdol setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman, untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang rendah dan hina seperti ini. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kemudian keyakinan-keyakinan batil melalui mereka yang lain disebutkan bahwa mereka memiliki keyakinan tentang Al-Qur'anul Karim yang ada di tengah-tengah kita saat ini merupakan Al-Qur'an yang muharrafun wa mubaddal ya fihi. Mereka anggap Al-Qur'an yang ada sekarang ini sudah teroba-oba dan sudah diganti-ganti. Ya, artinya tidak murni lagi. Disebutkan bahwa orang-orang Syiah mereka tidak mau beriman dengan Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dan ini mengandung hikaman. Ada keyakinan ini mengandung hikaman dalam tiga sisi. Ya. Artinya berdasarkan akidah Syiah yang seperti ini. Ya. Berarti sahabat Nabi itu semuanya pendusta. Ya. Dianggap sahabat Nabi itu tidak menyampaikan Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian antara keyakinan mereka, ya, bahwa mereka itu juga melakukan penikaman kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan sebagaimana menunjukkan dari Al-Qulaini ini dalam kitabnya Usul Kafi. Bahwa Jibril itu keliru di dalam menyampaikan wahyu. Ya. Seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini persis orang-orang Yahudi. Mereka memusuhi Jibril. Ya. Ketika kaum Yahudi menanyakan kepada Nabi tentang siapa yang membawa wahyu kepadamu, dia sebutkan Jibril. Oh, ini adubun, kata orang Bani Israel, kata orang Yahudi. Oh, Jibril itu adubun. Ya. Maka Allah turunkan ayat. Ya. Kata Allah, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwan lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan memusuhi Jibril dan Mikail, maka ketahuilah bahwa Allah merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Ya. Jadi, sementara Jibril itu adalah aminullah bisbarat. Ya. Yaitu orang yang dipercaya, makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya dan menyampaikan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika Jibril saja sudah ditikam, ya sudah. Ya Allah, habis. Ya. Berarti memang ya Islam ini perlu dilakukan. Baik. Kemudian mengasuh muslimin rahimahumullah. Di antara kebatilan mereka terhadap yakni akidah-akidah mereka yang rusak, yaitu keyakinan atau akidah ihanat ummahatul mukminin, yaitu pelecehan dan penghinaan terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam tulisan mereka dari kitab yang berbahasa Persia, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikatakan mereka mengatakan, ya, wa aqidatuna asy-Syi'ah fi tabarruk, dan keyakinan kami yaitu keyakinan Syiah di dalam tabarruk, yaitu di dalam sikap bara'ah berlepas diri, ya. Innana natabarra'u minal asnamil arba'ah, kata mereka. Bahwa kami orang-orang Syiah berlepas diri dari empat berhala, kata mereka. Ya. Yang pertama Abu Bakar, wa Umar wa Utsman wa Muawiyah. Ini dikatakan berhala, patung berhala, ya. Wa nisa'il arba', dan perempuan yang empat, yaitu Aisyah, wa Hafsah, wa Hindun, wa Ummul Hakam. Ya. Wa min jami'i adba'ihim wa asyiahihim, dan dari seluruh pengikut-pengikut mereka, wa annahum syarru khalqillahi ala wajhil ardh, dan mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk Allah di muka bumi ini. Wa annahu la yakumul iman billahi wa rasulihi wal a'immah illa ba'da tabarru'i min a'da'ihim, dan tidak sempurna keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para imam-imam kecuali setelah berlepas diri dari para musuh-musuh mereka. Ya. Coba perhatikan. Ya, sahabat-sahabat yang mulia dianggap sebagai berhala-berhala. Demikian pula para istri Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan tentang akidah mereka, yaitu penghinaan mereka terhadap Khulafaur Rasyidin dan kaum Muhajirin wal Anshar. Disebutkan dari Abu Ja'far alaihi salam, kata mereka, "Kana an-nasu ahlu ridwatin ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha." Jadi setelah atau sepeninggal Nabi, para sahabat itu murtad semuanya. Kecuali tiga, ya. Nah, maka dikatakan, "Fakultu man thalatha?" Siapa yang tiga itu? Mereka menyatakan Al-Miqdad Ibnu Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farsi. Jadi hanya tiga orang tok yang tidak murtad. Semuanya murtad, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua sahabat yang lain yang berjumlah puluhan ribu tersebut. Kemudian di dalam penjelasan yang lain dari kitab mereka, disebutkan Faqa'al Ibn Al-Husayn, yakni disebutkan tentang kabarkan kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan innahuma kana kafirain, kalau keduanya itu adalah dua orang kafir. Ya. Alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafir aidan. Dan siapapun yang mencintai kedua orang tersebut yaitu Abu Bakar dan Umar, maka dia juga kafir. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada mereka, yaitu aqidahum al-fasidah, yaitu keyakinan yang dinamakan dengan kawin mut'ah, ya, atau dengan istilah nikah kontrak, ya. Dan ini yang paling disenangi oleh mereka, ya. Kenapa kok diharamkan? Memang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Ya, nikah kontrak disebutkan bahwa saya akan kawin dan menikah dengan kamu 3 hari. Ya, setelah 3 hari bubar, atau seminggu atau 1 bulan. Ya, nah, bagaimana akidah mereka terhadap perkara ini? Disebutkan jadi Fathullah al-Kashani di dalam tafsirnya menyatakan. Dari Rasulullah SAW, mereka menisbatkan kepada Nabi. Ya. Annahu qala man tamatta marratan kana darajatuhu ka darajatil Husain alaihi salam. Barang siapa yang melakukan mut'ah sekali, maka derajatnya seperti derajatnya Husain. Itu Rasulullah SAW. Wa man tamatta marrataini, barang siapa yang melakukan mut'ah 2 kali, padaraja turun padaraja Hasan, maka derajatnya seperti derajatnya Hasan, ya, cucu Rasulullah. Wa man tamatta adalah jamaah, ya, barang siapa yang bermut'ah 3 kali, ya, maka derajatnya yakni kana darajatuhu kadaraja Ali, derajatnya tambah naik seperti Ali bin Abi Thalib. Wa man tamatta pada rojati dan pada rojati ini. Barang siapa yang melakukan mut'ah 4 kali, maka derajatnya seperti derajatku, derajat Rasulullah SAW. Ya. Nah. Dan disebutkan juga oleh mereka dari Rasulullah SAW. Nah, ini kalimat dusta. Ya. Ini berdusta antara Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa beliau mengatakan orang kharaja min ad-dunya wa lam yatamatta. Ya. Ja'a yawm al-qiyamati wa huwa ajda. Ya. Artinya sebagai orang yang kurang. Barang siapa masih belum pernah mut'ah. Ya. Dianggap kurang. Seperti itu. Imannya berarti iman yang rendah. Ya. Kemudian disebutkan dari Rasulullah, Anhu qala ja'ani Jibril bi hadiyatin min Rabbi. Ya. Kata mereka mengatakan Nabi menyatakan telah datang kepada Jibril dengan membawa hadiah dari Rabb. Padahal kan hadiah mengatur bisa mengatur. Hadiah itu berupa bolehnya melakukan mut'ah kepada wanita-wanita mukminah. Walamnya beliau hadiah-hadiah ilah ahadul qablin al-anbiya. Dan Allah belum pernah menghadiahkan hadiah ini kepada siapapun dari para nabi sebelum aku. I'lam anna al-mut'ata qaddama Allah biha li syarafi. Ketahuilah bahwa mut'ah itu Allah telah mengkhususkan diriku dengannya karena kedudukanku. Ya. Ala jami'il anbiya as-sabiqin. Ya. Kepada artinya di atas mengumpul para nabi yang terdahulu. Wa man tamatta amaratan fi umrihi sara min ahli jannah. Barang siapa yang melakukan mut'ah sekali saja dalam hidupnya, maka dia menjadi ahli jannah. Wa idza jama'a al-mutamatti wa al-mutamatti'ah. Dan apabila berkumpul yakni laki-laki yang dan perempuan, ya, yang sama-sama bermutahriyah ya, di suatu tempat yanzil alaihima malakun ya'isuhuma ila ayyatariqah, akan datang kepada mereka malaikat yang akan menjaga kedua manusia yang sedang berzina ini ya. Jadi dijaga sama malaikat sampai mereka berpisah ya. Walau fatayyan madainahuma wa salamahuma lakum zibban wa tasbihan. Kalau mereka di jalan melakukan doa itu sambil bercerama ya, sambil berbicara, maka pembicaraan mereka itu sebagai zikir dan tasbih ya. Nah, wa idza akhadha ahaduhum biyadil akhar taqabara min asabihi ma dhunubul khataya. Kalau salah satu saling memegang tangannya, maka gugurlah dari jari jemari mereka dosa dan kesalahannya. Wa idza qabala ahaduhum akhar kutiba lahum kullu kitabin ajrun ajrun ajrun Allah. Ya, kalau sudah meningkat mulai ciumnya ya, maka setiap ciuman mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan umrah. Ya. Wa yaqti bi ma kulli shahwatin wa lizzatin hakana kal jibal syadah. Dan dicatat ya, di dalam persetubuhan mereka itu ya, dengan setiap syahwat dan kelezatan yang mereka dapatkan daripada ya, mut'ah itu, yaitu balasan kebaikan seperti gunung yang menjulang tinggi ya. Baik. Jadi dari ketemu, bicara, sampai ya, melakukan zina, kemudian sampai mandi pun ada pahalanya. Wa idza istaghala bil ghusl. Kalau setelah itu menolong sibuk dengan mandi, ya. Wa taqara al ma'u, ya. Khalaqallahu ta'ala bi kulli qatratin min dhalikal ma', min dhalikal ma', malakan yusabbihu Allahu wa yusabbihu. Ya, ketika air yang dibuat mandi itu berjatuhan, menetes-netes, tetesannya itu Allah menciptakan dari tetesan itu malaikat-malaikat ya, setiap tetesan malaikat ya, dari air tersebut yang malaikat itu bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pahala daripada tasbihnya akan dicatat untuk kedua manusia pezina ini ya, sampai hari kiamat sebagai kebaikan ya. Nah, maka ini agama bagaimana itu ya. Kemudian yang lebih parah lagi adanya akidah atau keyakinan bolehnya meminjamkan kemaluan istri ya, bolehnya meminjamkan kemaluan istrinya kepada saudaranya, kepada tetangganya ya, kayak meminjamkan lubang gitu ya, ke kamar. Baik. Jadi inilah ikhwan fillah azzaqullah ya. Dan yang terakhir, mereka memiliki keyakinan yaitu akidah rajah ya, dari kata rajah ya, kembali. Mereka memiliki keyakinan bahwa sebelum kiamat Rasulullah SAW akan dibangkitkan ya, dari kuburnya ya. Nah, dibangkitkan bagaimana disebutkan, idza dhahara mahdi alaihi salam Ubay bin Kiyanah, apabila mahdi itu sudah muncul di menurut versi mereka itu muncul, fa innahu yusaq ya, sayang syak tabra didapat dari Rasulullah SAW, maka dia akan yakni membelah tembok daripada kuburan Rasulullah SAW, wa yukhrij Abu Bakar wa Umar min qabrihima, dan akan mengeluarkan Abu Bakar dan Umar dari kuburannya ya, kuburannya ya. Nah, fa yuhyihima, lalu menghidupkan Abu Bakar dan Umar, kemudian mensalibnya ya. Ini akidah rajah mereka, wal iyadzubillah ya. Jadi kami hikim azzatullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kita baca daripada perkara-perkara yang sesat dan menyesatkan, ya. Dan ini harus kita yakini bahwa perbedaan antara kita kaum muslimin dengan mereka seperti perbedaan antara Islam dengan kekufuran, ya. Tidak akan bisa bersatu, ya. Ada fisyak, Islam fisyak, wahaula fisyak, ya. Mereka di satu jalan, kita pun di jalan yang lain, ya. Dan tidak mungkin itu digabungkan. Oke. Islam dengan kekufuran digabungkan tidak akan pernah. Yaitu fata morgana, ya. Nah, kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu Maha Tunggal, mereka mensekutukan Allah Ta'ala. Kita memuliakan sahabat Nabi, mereka mencerca sahabat Nabi, ya. Mereka menikam dan mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Dan keyakinan-keyakinan batil yang lainnya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari penjelasan para ulama tentang perkara ini, yakni menambah wawasan kita, ya, akan bahayanya. Yang ini musuh Islam, ini musuh Islam dari dalam, ya, yang mengaku Islam, ya. Sehingga kita mengingatkan saudara-saudara kita dari kalangan kaum wanita, juga hendaknya hati-hati jangan sampai tertipu oleh mereka, dan juga anak-anak kita, ya, kita bekali prinsip-prinsip agama, ya, tauhid, sunnah. Ya, kita jelaskan bagaimana syirik itu, bagaimana bid'ah, ya, bagaimana kekufuran, kita jelaskan kepada mereka, ya, agar mereka bisa terlindungi dari ajaran-ajaran yang membinasakan. Ya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam perkara ini, berarti dia keluar dari Islam, ya, dia keluar dari Islam, gugur Islam. Dia harus kembali kalau mau bertobat, harus kembali mengucapkan syahadat. Ya, sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad Rasulullah, dan harus mengucapkan yakni taradhi, yakni mendoakan keridhaan kepada sahabat Rasulullah, dan harus menjunjung mereka dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mudah bermanfaat. Jika ada benarnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dan keliru di dalam penyampaian pemahaman ini, semua datang dari saya pribadi dan syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, begitu jelas dan terang sekali perbedaan Syiah dan Islam yang betul. Maka malah kita datang diri kita, keluarga kita dari pengalaman mereka. Dan untuk sesi kedua, kami sudah tahu jawab, silakan kepada Bapak dan Mahi Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz adalah tentang Iran. Tentang Iran sebagai pusatnya Syiah Rafidhah. Selama ini mungkin kita salah dalam menilai. Seolah-olah Iran itu sangat memusuhi Israel dan Amerika. Ya, seolah-olah mereka sangat membela Islam. Mohon Ustaz menjelaskan tentang kedudukan Iran dalam peta global ini. Ya. Terkait pula dengan keadaan saudara-saudara kita di Suriah dan begitu pula di Yaman. Bagaimana kedudukan Syiah dalam Iran dalam hal ini? Jazakallah. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, melalui media massa dan sebagainya tentang yakni negeri Iran, ya, yang merupakan jelmaan daripada negeri Persia, ya. Yang hal ini makruf dengan bangkitnya revolusi Iran, ya, yakni di masa Khomeini rahimahullah, yang mereka banyak mengelabui kaum muslimin. Seakan-akan Iran itu adalah satu-satunya negeri Islam di atas yakni pemahaman Islam, ya. Padahal tidak demikian. Mereka di atas ajaran Rafidah yang mereka memiliki makar yang besar terhadap kaum muslimin, ya. Memiliki makar yang besar terhadap kaum muslimin. Dan apa yang mereka propagandakan daripada kebencian mereka terhadap Israel dan Amerika itu hanya propaganda untuk mengelabui dunia saja, ya, terutama kaum muslimin di sini, ya. Padahal mereka itu yakni ibarat apa, saudara lain ibu, ya, sak bapak lain ibu. Ya, nah, begini. Dari dia mau dikembalikan. Nah, dari dulu, ya, sekarang dimuhkan bahwa Israel mau diserang oleh Iran. Ya, mau diserang terus, mau di nuklir, mau diapakan, demikianlah Amerika. Bahkan Amerika pernah dicaci maki dalam sebuah pertemuan oleh Ahmadinejad. Ya, tapi tidak ada kelanjutannya. Itu yakni trik politik untuk memancing emosi dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Nah, dan apa yang terjadi yakni di akhir-akhir ini, ya, pergolakan-pergolakan di Timur Tengah terutama, ya. Di dua belakang, para ulama meyakini bahwa di balik pergolakan-pergolakan yang ada di negeri-negeri Arab Timur Tengah saat ini itu tiada lain daripada Amirul Imran, adanya persekongkolan antara Iran dengan Amerika, ya, di balik semua seperti itu, ya, di Yaman, ya, mereka di backup oleh Iran. Ya, seperti itu. Dan mereka sudah berusaha bagaimana menjalankan satu persatu program. Terus bagaimana Syekh Muhammad Al-Imam, ya, di Yaman, dia banyak berbicara tentang masalah ini. Disebutkan bahwa mereka memiliki khitbah di sini, ya. Ada 50 program. Di antaranya mereka memiliki program untuk menguasai Jaziratul Arab, ya, terutama Makkah dan Madinah. Dan sudah di petanya sudah dibuat dari mana ke mana, ini sudah dibuat oleh mereka seperti itu, ya. Dan mereka sudah menyatakan, artinya dari data-data yang bisa dipercaya, kata Syekh Imam, bahwa untuk kaum muslimin tiada lain ialah kecuali penyembelihan, ya, tiada lain kecuali dhabah. Ini sudah boleh dilancarkan seperti di Syria, ya, tidak peduli siapapun, pokoknya itu dari kalangan selain Syiah habis, ya, tumpahkan dan halal buat pada mereka sekarang, ya, seperti ini. Sehingga kita jangan terkecoh, ya, dengan keluar-keluar mereka. Kalau kami tidak berbuat ini, kami tidak berbuat itu, ya. Mereka adalah ibarat sebuah negara Syiah, ya, yang tidak menyebarkan atau mensiahkan dunia. Ya, terutama mereka memiliki tafsir bagaimana Jazirah Arab, ya, bisa dikuasai oleh mereka. Sebagaimana pernah dalam ceramah-ceramah Syekh, ya, Al-Imam, ya, katakan Amrul Iran ala Arab, persekongkolan Iran terhadap, ya, dunia Arab, ya, dari pergolakan-pergolakan yang ada itu, semua itu ada ya, di balik pergolakan itu gerakan-gerakan dari Syiah untuk melancarkan program-program mereka ya. Nah, dan jelas apa yang mereka lakukan, seperti di ketika mereka melakukan haji ya, dulu-dulu saya sudah dapat bagaimana mereka melakukan kerusakan demo ya, yang di Mekah dan lainnya ya, dan ucapan-ucapan slogan-slogan mereka, teriak-teriak Allahu Akbar, Khomeini Akbar, Allahu Akbar, Khomeini Akbar ya, hal seperti itu ya. Sehingga kita jangan sampai ada image ya, yang salah terhadap Tuhan. Nah, laisa minal Islam, bukan dari Islam ya. Mereka adalah orang-orang yang yakni min abna'il yahud ya, dan banyak persamaan-persamaan mereka dengan Yahudi ya. Karena memang kita berakal mereka itu dari Abdullah ibn Salah min abna'il yahud yang masuk ke dalam Islam, yakni dalam rangka hasadan wa isyadan, dalam rangka kebencian dan kebencian kepada Islam, dan dalam rangka untuk merusak Islam ya. Jadi gerakan yang yakni gemilang daripada Abdullah bin Salam ini dua gerakan. Satu, penggulingan Utsman bin Affan ya, ini dimotori oleh Abdullah bin Salam ya. Mereka memobilisasi massa dari luar ya, dari luar Madinah ya, masuk ke Madinah, melakukan pengepungan kepada Utsman ya, sampai pada tingkat pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya, radhiyallahu anhu. Kemudian setelah berakhir, dan ini menjadi cikal bakal daripada gerakan Khawarij ya, penggulingan pemerintahan ya, menjadi cikal bakal ya, munculnya gerakan Khawarij secara fisik ya. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan gerakan tasayyuhnya ya, yaitu dengan mempertuhankan Ali bin Abi Thalib ya, sehingga Ali bin Abi Thalib marah dan dibakar dibutuh oleh Ali bin Abi Thalib dari kalangan mereka seperti itu. Nah, jadi min abna'il yahud, banyak persamaannya antara Syiah wal Yahud, sehingga sangat nonsens sekali kalau mereka mau menyerang Yahudi Israel, itu sangat sangat nonsens sekali. Kalaupun terjadi penyerangan, itu hanya sekedar politik untuk melegalisasi saja ya, bahwa ini kita benar-benar ya Islam yang anti Israel ya. Sebab orang-orang Yahudi itu tidak segan-segan untuk menghancurkan kaumnya sendiri dalam rangka ya misinya ya, seperti gerakan WPC, penghancuran WPC ya, ya itu semua gerakan bohong yang dikatakan gerakan terorisme Islam ya, mereka sendiri yang menghancurkan WPC ya, dan ini sudah dibongkar oleh mereka-mereka sendiri ya, untuk bagaimana melegalisasi ini, menjadikan pijakan bahwa Islam itu teroris ya. Karena dengan itu mereka langsung melancarkan invasi-invasi penghancuran dalam negeri-negeri Islam ya, seperti itu. Jadi tidak peduli mereka, walaupun rakyat mereka mati puluhan ribu, tidak masalah, yang penting misi tercapai ya. Kalau Islam tidak demikian, Islam itu sangat menghargai harga diri dan harta pengikutnya ya. Islam itu mengharamkan ditumpahkan darah dengan seenaknya ya, tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun itu terjadi penyerangan kepada Israel, penyerangan kepada Amerika, itu semuanya muamalah, persekongkolan ya, persekongkolan. Maka kita tetap jangan tertipu ya, sebab banyak dahulu ketika revolusi Iran itu muncul, wah luar biasa, semuanya mengeluh-ngeluhkan, masya Allah, Ya, ada daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Ya. Padahal daulah kafir. Pemimpin, ya. Daulah kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai Syiah yang dari Iran, kemudian di Indonesia sendiri berkembang Syiah, tetapi mereka mengklaim sebagai kebanyakan melalui sistem Ahlul Bait. Mereka mengklaim dirinya Ahlul Bait, baik itu Syiah yang di Iran maupun yang di Indonesia. Jadi Ahlul Bait ini apakah itu kaitannya dengan Syiah yang ada di Indonesia? Kemudian mengenai mengklaim juga mereka dari surat Al-Kautsar itu dia menyatakan masalah Afkar tadi, sehingga dibela oleh Allah bahwa Rasulullah masih mempunyai turunan sampai sekarang. Nah itu bagaimana sekarang mengenai Ahlul Bait tadi? Sekarang pengembangannya luar biasa di Indonesia mengenai Ahlul Bait sudah semakin keras. Terima kasih. Baik. Yani di mana saja, ya, ajaran Syiah itu bermuara ke Iran. Ya. Bahkan ketika revolusi Iran, ya, muncul tokoh Syiah yang boleh dikatakan pertama di Indonesia ini, yang memiliki pesantren di Bangil, ya, pesantren Yaqi dengan tokohnya yaitu Husain Hafsi. Itu sempat bai'at ke Khomeini, kemudian pulang dengan membawa misi tersebut dan mendidik murid-muridnya serta mengirim ke Qom, ya, untuk dididik di sana. Dan sudah banyak di antaranya ada sampai saya juga di Surabaya yang pulang akhirnya menjadi yang memiliki Syiah. Ya, dan menyebarkan Syiah di mana-mana. Seperti itu. Memang mereka menggunakan bendera Ahlul Bait, ya. Nah, menggunakan bendera tersebut untuk supaya lebih mudah diterima oleh kaum muslimin, ya. Untuk lebih mudah diterima oleh kaum muslimin, ya. Jadi dalam rangka artinya menghormati dan memuliakan para hakikatnya. Kalau kita baca dari apa yang ada daripada keyakinan-keyakinan mereka, justru mereka itu sangat menikam kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ya. Apakah itu kepada Ali bin Abi Thalib sendiri? Apakah itu kepada anak turunannya dan sebagainya? Ya. Seperti itu. Nah, jadi semua itu dijadikan sebagai sarana saja, ya, untuk supaya mereka bisa diterima oleh kaum muslimin, terutama di Indonesia, yang banyak yakni kecenderungannya pengagungan kepada orang-orang yang menamakan dirinya sebagai Ahlul Bait dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu, sehingga masuk dari pintu tersebut, sehingga banyak kaum muslimin yang tertawan dengan ajaran mereka. Ada pun masalah Ahlul Bait sendiri, artinya keturunan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Perkara ini memang ada, ya, artinya para ulama tidak menafikan mensularat Rasul, ya, mensularat Rasul, karena nanti di akhir zaman ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa akan muncul, ya, yakni yang dikatakan Imam Mahdi tadi, ya, yakni menurut versi ahli sunnah wal jamaah, menurut versi yang benar daripada sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, itu yakni min al-Quraish, ya, min Quraish, min Bani Hashim, seperti itu. Cuma perkara dia itu misalkan menjur dia ke Rasul dan lain sebagainya tidak bisa dijadikan sebagai legalitas untuk dia dengan seenaknya melakukan perubahan-perubahan terhadap agama, menambah-nambah agama, membuat kesesatan dan penyimpangan di dalam agama Allah SWT. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi nasab siapapun orangnya, ya, setinggi apapun kedudukan nasabnya, sedekat apapun nasabnya kepada Rasulullah SAW, kalau dia menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya, tetap bahwa muktabi'un dhal, ya, kalau mati jahannam tempatnya. Ya. Seperti itu. Nah, tidak bisa dijadikan hujjah, oh, kalau saya mundur di atas Nabi, berarti saya memang ahlul jannah, saya pegang kuncinya. Ya. Ya, saya punya kaplingannya, ya, di surga. Ya, saya bisa memasukkan orang ke surga dan bisa mengeluarkan orang, ya, dari surga. Subhanallah. Hah? Seperti itu. Nah, ya, jadi itu artinya masalah sulalah tersebut. Para ulama meyakini adanya keturunan itu dan menjaga. Ya, cuman siapa orangnya? Ya, tidak pandang dulu. Kalau dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya itu masalahnya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan man baqa bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat di dalam beramal, nasabnya itu tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya. Ya. Ya, la misalkan la shalah wa la siyam wa la zakah wa la hajj. Ya, bahkan dia fa'ala al-munkara fahisha, ya. Ya, yakni sarik, khamr dan sebagainya dia lakukan. Terus oh, saya keturunan ini. Saya ahli jannah. Ya, dari sokok gitu. Ya, seperti itu. Ya, tidak bisa. Hatta Abu Lahab. Ya, Amr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jahannam. Demikian pula Abu Thalib sebagai paman Nabi, bahkan melakukan pembelaan terhadap Islam dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mati dalam keadaan menyatakan berada di atas milah ayahnya Abdul Muttalib, ya, tempatnya kata Nabi, jahannam. Ya. Cuman kata Nabi, kalau bukan karena aku, maka dia berada di neraka yang paling bawah. Nabi memberikan syafaat, ya, dengan kiringankan adab. Ya, dikasih iya Allah, bara api, kakinya, otaknya, umat. Itu yang paling ringan, adab jahannam. Ya, seperti itu. Kalau bukan karena aku, kata Nabi, pasti dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Itu paman Nabi, ya. Yakni begitu dekatnya hubungannya dengan Rasulullah SAW. Ya, apalagi orang-orang yang hanya mengaku-ngaku, terkadang mengaku dan tidak benar sanadnya kepada Rasulullah SAW dari sisi nasabnya. Ya. Mengaku-ngaku, tetapi amaliyahnya jauh daripada bimbingan Rasulullah SAW. Ya. Mengajak kepada Sufyan tidak kurabah dan sebagainya. Maka kita tidak boleh menoleh dan melakukan kebenaran terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Siapapun orangnya. Nah, siapapun orangnya, kalau dia berada di atas ketakwaan yang benar, ya, maka Allah Ta'ala inna akramakum indallahi tuhfakum. Ya, la fadla li'arabiyyin wa la'ajamiyyin illa bitaqwa dari Nabi. Tidak ada keutamaan baik untuk Arab ataupun selain Arab kecuali dengan ketakwaan, ya. Serendah apapun kastanya, kalau dia minal mukminin muttaqin, bahwa akramun nas indallah subhanahu wa ta'ala. Maka ukuran kemuliaan itu bukan nasab, ukuran kemuliaan itu bukan kedudukan dan jabatan, ukuran kemuliaan itu bukan banyaknya uang, ya, banyaknya rumah, banyaknya tanah, bukan. Tetapi sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, maka itulah dia, ya, yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu maksudnya. Ya, di sini ada pertanyaan apa bedanya antara kita mukmin dengan Syiah? Jelas tadi yang saya sampaikan, ya. Perbedaannya jelas, seperti perbedaan antara Islam dengan kekufuran, ya. Perbedaannya itu. Jadi, kita memuliakan sahabat Nabi, mereka melaknat sahabat Nabi. Ya, kita mentauhidkan Allah, mereka mensyirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu kira. Kita meyakini Quran yang ada, itu adalah Quran yang benar-benar dari Allah. Tetapi mereka meyakini bahwa itu bukan Quran yang asli. Ya, Quran yang ada ini sudah Mugaddar, juga Barokah, seperti itu. Ya, ini perbedaan. Ya. Jadi perbedaannya bainas sama wal ard. Ya. Nah, di mana keunggulannya? Ya, di sini keunggulannya. Ya. Berbahaya kan buat kita kaum muslimin? Sangat-sangat berbahaya. Ya, super sangat berbahaya. Ya. Jadi jangan dianggap pendek ini. Ya. Jangan dianggap pendek. Mereka terus bergerak kemana-mana. Ya. Terus melancarkan gerakan. Kalau kita enggak waspada, bisa disembelih. Ya, seperti di Suriah. Ya, apalagi sudah ada intimidasi. Ya, sudah ada pernyataan. Ya. Si Ah Indonesia mengalirkan darahnya sini. Ya, monggo. Ya. Fadal. Nah. Ya. Indonesia alhamdulillah mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Ya, seperti itu ya. Nah, kita bukan mau lengkapkan tangan. Kita tidak berharap bertemu musuh. Dan itu dilarang. Kata Nabi Allah, aduh, jangan kamu berharap untuk bertemu musuh. Walakin kita lakaitumuhu, ya pasbiru waktu itu. Kalau kamu sudah dihadapkan untuk bertemu musuh, memang dihadapkan oleh Allah, bersabarlah dan tetaplah kamu di atas yang bijakannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini ancaman. Dan jangan dianggap remeh. Ya. Jangan dianggap remeh ancaman ini. Sangat berbahaya. Nah, jadi bagaimana ciri-cirinya kaum Syiah? Jadi kalau kita ingin tahu dengan mudah dan gampang, kalau mereka sudah membicarakan sahabat Nabi dengan kejelekan, ya Abu Bakar itu anak bisa-bisa. Abu Bakar itu merampas warisannya Fatimah binti Rasulullah. Nah, ini otaknya otak Syiah. Ya. Oh, Umar bin Khattab itu begini. Oh, Abu Hurairah itu mendusta. Ya, hadis-hadisnya tidak benar. Oh, Imam Bukhari itu siapa Imam Bukhari? Nah, kalau sudah mulai para pembawa-pembawa dan penyampai-penyampai hadis ini diragukan. Siapapun orangnya, ya, orangnya mau kulit hitam, mau kulit putih, ganteng apa elek, kalau sudah mencela kata Nabi, nah ini otaknya otak Syiah kan itu, ya, seperti itu. Maka kita harus waspada. Ya, jadi sebenarnya kita sudah punya pantauan, sudah punya pantauan dalam prinsip Ahlus Sunnah. Kalau dia ada orang yang menyatakan takdir itu nggak ada, ya. Oh, berarti dia ini kena kemarahan Qadariyah. Ya, tidak mau beriman dengan takdir. Kalau ada orang yang semangat mencela pemerintah, ya, titik-titik pemerintah. Pemerintah kafir. Ya. Dibunuh pemerintah. Ya, kenapa mereka kafir? Seluruh aparat itu kafir karena tidak berhubung dengan agama Allah. Nah, hati-hati. Ya. Ini berarti benih-benih pemahaman khawarij, ya, yaitu orang-orang yang melakukan penentangan, ya, kepada pemerintah Muslim yang sah. Itu sudah ada dalam Ahlus Sunnah, ya. Kemudian kalau ada orang mencela sahabat Nabi, harus hati-hati, ya, harus hajar, harus dijauhi, ya, harus kita waspada. Nah, seperti itu. Ya, ini pentingnya kalau kita belajar yang benar dulu. Jadi jangan belajar macam-macam. Pelajari yang benar dulu. Ya, level hak takrif. Kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa orang. Ya. Jangan kamu baca ini sedangkan prinsip yang benar kamu tidak tahu. Ini gunanya. Kamu pelajari Quran dan Sunnah lebih dulu. Bagaimana penafsiran ayat ini menurut para mufassirin? Yaitu Imam Ibnu Jarir, Imam At-Tabari, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Kalau belajar, jangan kamu ngambil penafsiran-penafsiran yang ngawur-ngawur, doktor-doktor yang dari Amerika itu. Ya. Nah, jangan. Kamu belajar dari orang kafir. Dari mana bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam? Ya, seperti itu. Kamu belajar, baru kamu kenali jelekan. Ya. Bagaimana sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman mengatakan araftu syarra al-syarri, ya, Nah, sebagaimana kata Nabi as'alu al khair wa kuntu as'alu al syar. Kata Hudzaifah bin Yaman, dahulu para sahabat itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Nabi, sementara aku bertanya tentang kejahatan dan kejelekan. Makhawafatan an aqa'i, saya khawatir terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Ya. Jadi itu pentingnya. Setelah mempelajari kebenaran, hal-hal yang batil-batil itu perlu kita syirik, bid'ah, ya, syiah, harus dipelajari. Supaya apa? Supaya kita ada filter nantinya. Ya. Kita cocokkan. Semua pemahaman yang ada, kita harus konfrontasi dengan Quran dan Sunnah. Ya. Artinya dikonfirmasi benar atau tidak, sesuai apa enggak. Ya. Kalau tidak sesuai, mungkin. Siapapun. Dari siapapun. Ya. Soalnya kita beribadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya. Manusia mau studi alam masalah, tak mau studi minggir ya. Karena kita beragama untuk Allah. Mau mencari keridhaan Allah subhanahu wa taala. Ya, kalau mau cari keridhaan manusia, jangan ondek. Kamu sudah berusaha benar, tetap kamu jadi keliru. Ya, tapi kalau ridhaan yang kita cari, adalah Allah punya patokan. Kamu harus sesuai dengan ini. Kalau kamu sesuai, langsung kamu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan-perkataan saya. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.